Yang saya muliakan kepada Tuan Pengurus Majlis, kepada Tuan-Tuan Imam yang telah mengimamkan solat isyak secara berjemaah dan juga solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir sebentar tadi, dan juga kepada Tok Bilar, kepada Tok Siak dan juga kepada seluruh barisan pimpinan surau Al-Ikhwan, berserta juga kepada mereka yang sama-sama mengimarkan surau, memakmurkan surau, meramaikan surau dan juga menghidupkan surau dengan pelbagai aktiviti yang mendatangkan manfaat dan juga kebaikan kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan-tuan puan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sida hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh anak-anak karya di sekitar surau ini dan juga kepada penduduk di sekitar kawasan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama bukan saja mendirikan solat secara berjemaah, kita juga dapat meluangkan sedikit waktu kita untuk hadir dalam majlis ilmu, iaitu majlis yang penuh dengan barakah dan juga keberkatan. Semoga kehadiran kita dalam majlis ilmu dapat menjalinkan silaturahim dan juga ukhuwah di antara kita semua, di samping menambahkan lagi ilmu kepada kita semua. Kerana dengan ilmu itu bermakna ibadah kita menjadi lebih sempurna lagi, iaitu kita jadikan bulan Ramadan pada tahun ini merupakan bulan Ramadan yang terbaik, di mana puasa yang kita laksanakan merupakan puasa yang terbaik, solat yang kita lakukan merupakan solat yang sempurna yang mendapat keredaan daripada Allah. Jadi perempuan yang sama sekalian, di mana kehebatan Islam tu ajaran dia. Sebab itulah kita diminta menghayati ajaran yang berkaitan dengan agama Islam, iaitu kalau kita nak belajar bab yang berkaitan dengan Islam ni, sampai mati pun kita tak boleh nak selesai perempuan. Kerana ilmu dalam Islam ni cukup luas. Contohnya ilmu berkaitan dengan Quran, bukan setakat baca Quran, hafal Quran, tafsir Quran, tetapi dalam Quran ni ada macam-macam cabang-cabang ilmu dia. Dan di antaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan riwayat Quran. Kita juga ada ilmu diraya Quran. Kita juga ada ilmu kiraat, kita juga ada ilmu tajwid dan juga sebagainya. Begitu juga dengan ilmu hadis. Hadis ni ada banyak kategori hadis. Kita ada hadis mutawatir, kita ada hadis masyhur, kita ada hadis ahad, kita juga ada hadis mursah. Begitu juga dengan sunnah. Tapi sunnah ini berlakunya banyak salah faham tuan-tuan. Iaitu ramai di antara kita ni tak begitu memahami tentang sunnah, ada yang salah tafsir tentang sunnah, ada pula salah gunakan sunnah, ada yang meletakkan sunnah itu pada kedudukan yang tidak sewajarnya, dan itu berlaku banyak dekat Indonesia. Terutama dekat Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, di mana baru-baru ni kalau kita pergi ke sana, wujud semacam trend dekat Indonesia, iaitu ada sekelintir di kalangan umat Islam dekat Indonesia, mereka suka berkahwin dengan budak-budak perempuan bawah umur. Iaitu budak perempuan 9 tahun, budak perempuan 10 tahun, budak perempuan 11 tahun, budak perempuan 12 tahun. Di mana mereka berkahwin dengan budak-budak bawah umur sebab dia kata itu merupakan sunnah Nabi, tuan-tuan. Sebab dikatakan Nabi berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Sebab itulah mereka pun nak kahwin dengan budak perempuan umur 9 tahun. Saya tak kata pernikahan itu tak sah. Cuma kita sunnah ni bermakna bukan semua sunnah itu kita boleh buat. Ada setengah sunnah itu khusus untuk baginda Rasulullah, dan ada setengah sunnah itu kita sebagai manusia biasa tak mampu nak buat. Iaitu contohnya mempunyai lebih daripada 4 orang isteri pada satu-satu masa, iaitu itu khusus untuk baginda Rasulullah. Sedangkan kita sebagai umat Islam diharamkan daripada memiliki lebih daripada 4 orang isteri pada satu-satu masa, tuan-tuan. Sebab kalau kita bercakap tentang sunnah ini, ada macam-macam sunnah. Iaitu kita ada sunnah qauliyah, kita ada sunnah filiyah, kita ada sunnah takririyah, kita ada sunnah tarkiyah, kita ada sunnah hamiyah. Faham ke tak faham, tuan-tuan? Jadi sunnah pun ada macam-macam sunnah. Tetapi disebabkan ada di kalangan kita tak begitu memahami tentang sunnah, di mana baru-baru ini ada seorang ulama' daripada Perlis. Dan Perlis ini selalu timbulkan masalah, tuan-tuan. Mufti pun banyak bermasalah, tuan-tuan. Di mana baru-baru ini ada seorang ulama' daripada Perlis, dia ada buat satu kenyataan dalam media masa. Iaitu dia bercakap kepada surat khabar, cuma saya tak pasti sama ada itu merupakan kenyataan peribadi dia, itu merupakan kenyataan resmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, ataupun itu merupakan fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Negeri Perlis, di mana kenyataan itu dibuat lebih daripada 3 bulan lepas. Dia mengatakan bahawa kita orang Islam ni tak boleh nikah dalam masjid, tuan-tuan. Ada tak siapa-siapa nikah dalam masjid? Angkat tangan, tuan-tuan. Jangan takut, tak batal pernikahan dia, insyaAllah. Saya menikah dekat Jabatan Agama Islam Petaling Jaya. Mungkin ada setengah daripada kita bernikah dekat rumah, menikah dekat pejabat dan juga sebagainya. Jadi masjid merupakan tempat yang paling abdar untuk kita menikah, tuan-tuan. Bermakna tak ada masalah. Bukan sekadar itu, dia mengatakan bahawa pernikahan yang berlaku di kalangan orang Islam mesti gunakan wali. Tak boleh gunakan juru nikah, tuan-tuan. Kalau begitulah keadaannya, alamat sampai mati pun saudara baru tak boleh nak nikah, tuan-tuan. saudara baru ini mana ada wali terbuat. Iaitu bapaknya bukan Islam, bapak saudaranya bukan Islam, abangnya bukan Islam, adik lakinya bukan Islam. Jadi benda itu sebenarnya remeh-temeh. Benda itu merupakan perkara furuk, cabang-cabang dalam agama Islam, tidak merosakkan akidah kita. Jadi perempuan yang sama selian, di mana sunnah ini ada sunnah yang paling susah, ada sunnah yang paling mudah, ada juga sunnah yang paling utama perempuan. Sebab itulah kelab ni kena memahami pokok ajaran yang sebenar dalam agama Islam, iaitu sebab itulah sudah berlaku di kalangan orang Islam, mereka menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Ada setengah daripada kita ini suka meletakkan Islam tu setaraf dengan agama Kristian, meletakkan Islam setaraf dengan agama Hindu, meletakkan Islam setaraf dengan agama Buddha, meletakkan Islam tu setaraf dengan agama Bahai dan juga sebagainya. Dengan mengatakan bahawa semua agama itu menganjurkan kebaikan. Dan semua agama itu merupakan satu cara hidup. Di mana orang-orang Kristian seringkali mendakwa agama mereka merupakan satu cara hidup. Jesus is the way of life. Di kalangan penganut agama Hindu, mereka seringkali mengatakan Hinduism is the way of life. Begitu juga di kalangan penganut agama Buddha, di kalangan orang-orang Cina, mereka juga mendakwa Amitabha is a way of life. Tetapi Islam sebagai satu cara hidup, tak sama dengan agama lain sebagai satu cara hidup. Iaitu dalam agama lain, mereka cuma tertakluk kepada dua perkara. Yang pertama sekali, sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat. Yang kedua, elok dibuat ataupun tak elok dibuat. Tapi dalam Islam ni, iaitu kehidupan kita ni bukan saja berpandu kepada sama ada boleh buat atau tak boleh buat, elok dibuat atau tak elok dibuat, dalam setiap perkara yang kita lakukan sebagai seorang beragama Islam juga tertakluk kepada halal dan juga haram terbuat. Bila kita sebut tentang halal dengan haram ni, selalu kita fikir tentang makanan. Sedangkan seluruh ruang aspek kehidupan kita ni terikat dengan halal dan juga haram. Ada pergaulan yang halal, ada juga pergaulan yang haram. Ada juga pendapatan yang halal, ada juga pendapatan yang haram. Ada juga pekerjaan yang halal, ada juga pekerjaan yang haram. Jadi perempuan yang sama selian, dah, iaitu kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau kita buat, kita berdosa terbuat. Itu maksudnya haram. Dan selain daripada halal juga haram, setiap perkara yang kita buat dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, terutamanya bab yang berkaitan dengan ibadah ini, juga tertakluk kepada sama ada sah atau tak sah. Kalau kita sebut tentang sah dengan tak sah ni, yang selalu kita ingat sah nikah terbuat. Itu yang kita ingat. Sedangkan semua benda kita buat itu ada sama ada boleh jadi sah, boleh juga jadi tak sah. Contohnya solat kita. Solat kita boleh jadi sah, boleh juga jadi tak sah. Puasa kita boleh jadi sah, boleh juga jadi tak sah. Begitu juga dengan wuduk kita boleh jadi sah, boleh juga jadi tak sah. Begitu juga dengan mandi wajib kita boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Jadi apa yang kita maksudkan sebagai sah? Apa benda itu sah terbuat? Yang nak pastikan ibadah kita itu sah atau tak sah, iaitu yang pertama sekali, dia mesti cukup rukun. Kalau ibadah yang kita buat itu tak cukup rukun, bermakna seluruh ibadah itu jadi tak sah. Dan Allah tak terima kita punya ibadah, kita ibadah yang kita buat tidak mendapat keridaan daripada Allah. Jadi perempuan yang sama selian, iaitu contohnya solat kita ada 3 rukun. Dan kalau kita tak buat salah satu daripada rukun dalam solat, seluruh ibadah solat itu jadi tak sah. Dan puasa pula ada 2 rukun. Kalau kita tak buat salah satu daripada rukun dalam ibadah puasa, bermakna seluruh puasa itu jadi tak sah. Begitu juga dengan rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Kalau tak buat salah satu daripada rukun nikah, nikah itu jadi tak sah. Dan selain daripada cukup rukun, nak pastikan benda yang kita buat itu sah atau tak sah, dia mesti sempurna dari segi syarat mengikut syarat Islam. Iaitu walaupun kita buat itu cukup syarat Islam, bermakna seluruh ibadah itu jadi tak sah. Contohnya, kita bersolat dalam keadaan tak tutup aurat. Bermakna solat kita jadi tak sah. Ataupun kita bersolat dalam keadaan bercampur ni lelaki dan juga perempuan, solat kita jadi tak sah sebab dia tak ikut syariat Islam. Ataupun kita bersolat dalam keadaan masih lagi mempunyai hadas besar, bermakna solat kita jadi tak sah. Ataupun kita bersolat dengan berimamkan wanita, solat kita jadi tak sah. Wanita hanya boleh jadi imam kepada wanita. Wanita tak boleh jadi imam kepada lelaki. Begitu juga kalau kita bersolat dalam keadaan baju kita terkena dengan najis. Tak kira darah ke, muntah ke, nanah ke, babi ke, bangkai ke, sumpamanya, bermakna solat kita jadi tak sah terbuat. Sebab itulah perempuan yang sama selian, dan itulah bezanya antara Islam dengan agama lain. Tapi masalah ni, kita sebagai orang Islam ni, kadang-kadang mempersempitkan agama Islam tu. Sehingga menyebabkan orang nak rapat kepada Islam, akhirnya tak jadi nak datang kepada Islam. Contohnya, kita persempitkan peranan masjid dan juga surau. Patutnya kita jadikan masjid itu sebagai tempat untuk berdakwah. Masjid sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Masjid sebagai tempat untuk tarik orang-orang bukan Islam supaya mendapatkan informasi yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Tetapi masalah yang berlaku pada hari ini, sudah wujud kata-kata di kalangan masyarakat kita bahawa orang Cina tak boleh masuk masjid, tuan-tuan. Saya pun Cina juga, tuan-tuan. Tapi saya Cina yang beragama Islam, Cina Muslim. Jangan panggil saya Cina kapir, tuan-tuan. Kalau panggil saya Cina kapir, saya marah, tuan-tuan. Sanggup kita bertumbuk pada malam ni. Jadi, tuan-tuan yang salam muslim. Dan kita biasa dengar orang boleh masuk dalam masjid. Siapa kata orang bukan Islam tak boleh masuk dalam masjid? Cuba kita cek kitab-kitab tulisan ulama'. Tak pernah ada seorang ulama' menulis, tak pernah seorang ulama' mengatakan bahawa orang bukan Islam tak boleh masuk dalam masjid. Cuma yang tak dibenarkan kepada orang bukan Islam, yang dilarang kepada orang bukan Islam, yang diharamkan kepada orang bukan Islam, ialah beriktikaf dalam masjid. Masuk dalam masjid dengan beriktikaf dalam masjid tak sama. Masuk dalam masjid, contohnya, masuk daripada pintu belakang, keluar dekat pintu sebelah tepi. Masuk daripada pintu kanan, keluar dekat pintu sebelah kiri. Masuk daripada pintu A, keluar dekat pintu B. Itu maksudnya masuk dalam masjid. Jadi orang bukan Islam ni boleh masuk dalam masjid tapi dengan syarat, mesti ikut peraturan masjid, jaga adab-adab masjid, masuk dengan nawaitu yang betul, masuk jangan bawa kerosakan kepada masjid. Yang paling utama sekali, masuk mesti ikut syariat Islam. Iaitu dalam keadaan tutup aurat, dalam keadaan bersih. Tak ada masalah. Jadi orang bukan Islam ni hanya dilarang, diharam daripada beriktikaf dalam masjid. Iaitu contohnya duduk dalam masjid, tinggal dalam masjid, beribadah dalam masjid, itu tak dibagi, tak dibenarkan kepada orang bukan Islam. Sebab itulah perempuan yang sama selian. Dan kalau kita dapat faham kedudukan ini, bermakna insyaAllah kita dapat jadikan masjid sebagai tempat untuk berdakwah, masjid untuk kita tarik orang kepada agama Islam. Jadi perempuan yang sama selian, bagaimana kita nak tarik orang kepada Islam, sedangkan ada di kalangan orang Islam tak yakin pada agama Islam. Mereka mempertikaikan hukum hakam yang datang daripada Allah. Sedangkan kita sebagai seorang umat Islam, tujuan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, mensucikan roh kita. Nak sucikan roh kita ni, kita lakukan dua perkara. Kena sucikan hati kita, kena bersihkan hati kita, kena bersihkan fitrah kita. Nak bersihkan hati kita, sebab itulah pada bulan Ramadan, kita diminta untuk melakukan mujahadah. Iaitu lawan dengan nafsu, kawan nafsu, padu nafsu, didik nafsu. Jangan sampai nafsu itu menguasai diri kita. Kita yang menguasai nafsu. Jadi perempuan yang sama selian, sebab itulah untuk membersihkan hati ni, kita diminta supaya jaga makanan yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang rosak, hati kita akan jadi rosak. Kalau kita makan makanan ni, makan makanan yang kotor, hati kita akan jadi kotor. Dan kalau kita makan makanan yang busuk, hati akan jadi busuk. Saya nak tanya terbang, belacan tu busuk ke tak busuk? Siapa kata busuk? Belacan tu wangi. Belacan tu kalau kita bakar tu, Masya Allah, meleleh air kita terbang. Begitu juga dengan durian. Durian itu subjektif. Di kalangan orang-orang barat, dia kata durian itu busuk. Bagi kita wangi, betul tak? Sebenarnya, belacan dengan durian itu termasuk dalam makanan yang berbau. Makanan berbau tak sama dengan makanan busuk, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena bezakan. Jangan sampai kalau lepas ini semua dah tak makan belacan, tuan-tuan. Itu tak ada masalah. Cuma waktu kita nak solat itu, diminta jangan makan makanan yang baunya kuat. Sebab dia mungkin akan ganggu orang lain, tak berapa elok, jadi itu makruh. Tapi tak sampai ke peringkat diharamkan untuk kita makan durian dan juga seumpamanya. Jadi terumpuannya sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua pula, kita diminta membersihkan fitrah kita. Kenapa fitrah itu kena dibersihkan? Fitrah itu tak dibersihkan, fitrah itu masih lagi dalam keadaan kotor, itu yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah. Itu yang menyebabkan kita tidak takut pada Allah. Itu menyebabkan kita tidak rindu kepada Allah. Itu juga menyebabkan kita tidak reda, tidak bersyukur kepada Allah. Sebab itulah perempuan yang sama selian. Yang paling utama sekali, kita nak bersihkan fitrah kita supaya kita yakin sepenuhnya kepada Allah. Bermakna apa saja yang datang daripada Allah, kita terima dan kita melaksanakannya. Tapi ada di kalangan orang Islam, iaitu masih lagi tak yakin, ada yang sampai ke peringkat menentang hukum hakam yang datang daripada Allah. Contohnya baru-baru ini dekat Arab Saudi. Iaitu Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman pancung ke atas orang pembantu rumah Indonesia yang didapati bersalah membunuh isteri kepada tuannya. Ada tak baca berita ini? Dan hukuman itu menjadi isu di peringkat antarabangsa. Mendapat bantahan daripada masyarakat barat, dikatakan hukuman laksanakan dekat Arab Saudi yang berpandukan kepada undang-undang Islam itu, hukuman yang zalim, hukuman yang tidak berfikir kemanusiaan, hukuman yang berat sebelah, hukuman yang sudah ketinggalan zaman, hukuman yang tidak bertamadun, hukuman yang tidak sepatut laksanakan. Dan begitu juga di Indonesia. Berlaku juga bantahan dekat Indonesia, ke atas kerajaan Indonesia, di mana keluarga kepada mangsa hukuman pancung dekat kerajaan Arab Saudi sedang bercadang nak ambil tindakan undang-undang ke atas kerajaan Indonesia. Ekoran daripada desakan pelbagai pihak, akhirnya kerajaan Indonesia tarik balik dia punya duta daripada negara Arab Saudi. Jadi terumpuan yang sama selian, sedangkan hukuman pancung laksanakan dekat Arab, bukannya kepala terputus daripada badan. Itu yang sebagaimana yang kita fahami. Sedangkan hukuman pancung dekat sana itu hanya merupakan tetakan. Tetakan ke atas tiga bahagian dekat leher, kena pada dia punya urat besar dia. Urat besar dia terputus, orang itu terus meninggal dunia. Bermakna orang yang kena pancung itu tidak mengalami penderitaan yang berpanjangan. Orang yang kena pancung itu tidak mengalami kesakitan yang berterusan. Jadi terempuan yang sama sekalian, kalau nak katakan hukuman mati ni, mereka juga melaksanakan hukuman mati. Betul atau tidak terempuan? Walaupun mereka mendakwa dia ini bapa demokrasi, dikatakan mereka memperjuangkan hak asasi, dikatakan mereka menganjurkan kebebasan, tetapi ada juga hukuman mati dekat mereka. Dan cara mereka dihukum mati ada tiga kaedah dia. Yang pertama, orang itu didudukkan dekat kerusi, kemudian dikenakan kejutan elektrik. Mati orang itu. Yang kedua pula, dimasukkan dalam satu bilik, kemudian dilepaskan gas beracun. Yang ketiga pula, orang itu akan diberikan suntikan maut. Iaitu satu jenis ubat akan disuntik ke dalam badannya, orang itu terus meninggal dunia. Kenapa kita tak kata hukuman itu zalim? Kenapa kita tak kata hukuman itu tidak bertamadun? Kenapa kita tak kata hukuman itu bersifat menindas? Hukuman mati juga dilaksanakan dekat negara komunis. Negara komunis punya hukuman mati lagi dahsyat, tuan-tuan. Orang itu akan ditembak sampai mati, bukan ditembak sekali, ditembak oleh satu pasukan askar, tuan-tuan. Itu dia punya cara dia. Dan hukuman mati juga dilaksanakan dekat Malaysia. Malaysia punya hukuman mati dia, disebut sebagai gantung sampai mati, tuan-tuan. Disebut gantung sampai mati. Sebab pernah berlaku, ada orang kena gantung, tak mati-mati, tuan-tuan. Pernah berlaku. Iaitu waktu dia kena gantung tu, tali gantungnya terputus. Jadi ikut definisi undang-undang, oleh kerana orang itu sudah kena gantung, tapi dia tak mati, dia kena dilepaskan. Dan bila berlakunya kejadian itu, maka ditambah peruntukan pindaan pada perkataan itu, iaitu dibubuhnya gantung sampai mati. Selagi mana orang itu tak mati, akan terus digantung sampai mati. Kenapa kita tak kata itu zalim, perempuan? Kenapa kita tak kata itu tidak berperikemanusiaan? Sebab itulah perempuan yang sama sekalian, sebab itulah kita umat Islam ni kena memahami tentang ilmu dalam Islam ni, insya-Allah akan timbulnya keyakinan betapa Islam itu bersifat sejagat. Islam itu kita kena kongsi bersama dengan orang lain. Islam itu merupakan agama cukup hebat. Kehebatan Islam itu kena kita tunjukkan kepada orang yang belum lagi peluk agama Islam. Sebab itulah kepada orang yang belum lagi peluk agama Islam, jangan kita gunakan istilah kafir, tuan-tuan. Istilah kafir itu tak begitu tepat. Sebab kalau kita kaji istilah kafir itu, istilah kafir telah digunakan pada zaman Nabi lagi. Iaitu sewaktu berlakunya peristiwa Isra' dan juga Miraj, iaitu Nabi dibawa berjalan pada waktu malam daripada Mekah sampai ke Baitul Qadis, diangkat pula naik ke lapisan langit yang ketujuh. Dan apabila diceritakan kepada mereka yang bersama-sama dengan Nabi, ada sebahagiannya tidak yakin. Malahan bertindak meninggalkan perjuangan Nabi. Itu yang namakan sebagai golongan kafir, tuan-tuan. Sebab itulah ulama-ulama bersependapat bahawa siapa-siapa di kalangan orang Islam yang tak yakin dengan peristiwa Isra' jatuh kafir, tuan-tuan. Dan yang tak yakin dengan peristiwa Miraj boleh jatuh fasik. Jadi tak kira kafir atau fasik, fasik itu orang yang ingkar. Dia tahu tentang hukum hakam dalam Islam, tapi dia tak melaksanakan apa diketahuinya. Dia tahu zina itu haram, masih lagi berzina. Dia tahu arak itu tak boleh kita minum, dia masih lagi minum arak. Itu orang yang fasik. Jadi perempuan yang sama sekalian, kalau itulah kedudukannya, jadi elok kita panggil orang bukan Islam itu sebagai belum Islam. Ataupun non-Muslim. Bila kita sebut belum Islam ni, ada harapan untuk menjadi orang Islam, perempuan. Terutamanya orang-orang bukan Islam daripada kalangan orang Cina. Sebab saya sekarang ni banyak mengkaji tentang Islam dekat negeri Cina. Tiap-tiap tahun saya keluarkan buku berkaitan dengan Islam dekat negeri Cina. Sebab setiap kali saya kaji itu, banyak penemuan baru yang saya dapat. Rupa-rupanya, siapa sangka ada di kalangan orang Cina dekat Malaysia ni, yang kita duk panggil sebagai Cina kafir, Cina kafir. Rupa-rupanya, ada di antara mereka ni daripada keturunan sahabat Nabi. Iaitu orang yang bawa Islam pergi ke negeri Cina, dan Islam telah sampai dekat negeri Cina lebih daripada 1,400 tahun yang lalu. Dan terdapat dua orang sahabat Nabi yang confirm bawa Islam pergi ke negara Cina. Seorang yang namanya biasa kita dengar, biasa disebut-sebut oleh para ustaz, biasa juga kita baca kisahnya dalam buku sejarah, iaitu Sa'ad ibn Abu Waqqas. Sa'ad ibn Waqqas ini, salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Sebab perjuangannya kepada Islam cukup banyak. Beliaulah yang banyak bersama-sama dengan Nabi, terlibat dalam banyak pertempuran dengan musuh Islam. Beliau juga melakukan banyak pengorbanan, sanggup tinggalkan Mekah, pergi ke China semata-mata untuk berdakwah kepada penduduk dekat negeri China. Kam kepada Sa'ad Ibn Abu Waqqas masih lagi ada dekat negeri China, iaitu di Guangzhou terbuat. Jadi kalau kita pergi ke China, ambil kesempatan ziarah makam sahabat Nabi. Dan ada lagi seorang sahabat Nabi yang bawa Islam pergi ke negeri China, namanya Sa'ad Ibn Lubay. Sa'ad Ibn Lubay ini salah seorang daripada anggota rombongan yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah. Iaitu rombongan seramai 101 orang, lelaki dan juga perempuan yang diketuai oleh Ja'far Abu Talib. Dan apabila sampai dekat Habsyah ni, Sa'ad Ibn Lubay dia tak duduk dekat Habsyah. Sebaliknya, dia naik kapal, berlayar akhirnya sampai dekat negeri China. Dan tempat yang mula-mula sekali dia singgah dekat China ialah Canton, tuan-tuan. Bila dia sampai dekat China itu, didapati ramai orang Arab duduk dekat negeri China. Tetapi orang Arab yang duduk dekat sana itu belum lagi peluk agama Islam. Sebab waktu itu Islam baru berkembang dekat negeri China. Dan tambahan pula orang Arab sudah sampai ke negeri China sebelum kedatangan Islam lagi. Jadi dia ambil kesempatan menetap dekat negeri China, menyebarkan Islam kepada orang-orang Arab yang ada dekat negeri China. Dan dia sendiri pun berkahwin dengan penduduk tempatan dekat negeri China. Sebab itulah keturunan Sa'ad Ibn Lubay masih lagi ada dekat negeri China dan ada di kalangan orang-orang Cina Hokkien. Dan orang Cina dekat Malaysia ni, majoriti ni Cina Hokkien, tuan-tuan. Tapi saya bukan keturunan daripada Sa'ad Ibn Lubay, tuan-tuan. Sebab saya Cina Hailam, tuan-tuan. Itu Cina Hokkien. Saya Cina Hailam. Jadi nak kena pasti siapa daripada keturunan sahabat Nabi ni, senang, tak susah sangat. Kita tengok orang Cina punya senim. Iaitu senim Sa, S-A-A. Sa itu merupakan sebab orang Cina ni, dia suka singkat-singkatkan nama dalam bahasa Arab kepada singkatan yang tertentu. Contohnya Husin. Husin disingkatkan jadi Hu. Hasan disingkatkan jadi Ha. Salihuddin disingkat jadi Deng. Muhammad disingkatkan jadi Ma. Ma itu merupakan singkatan kepada Muhammad. Yang lama-lama itu menjadi senim kepada orang Cina. Jadi perempuan yang selama selian, sebab itulah kita sebagai orang Islam ni, jadi kita kena berlapang dada, kita kena berfikiran terbuka untuk melihat perkara itu daripada sudut yang luas, iaitu kita kena berkongsi Islam tu dengan orang lain. Jadi perempuan yang selama selian, oleh kerana tazkirah ini tak boleh nak lama sangat, jadi pada malam ni saya ada bawa beberapa buku terbaru saya, iaitu buku yang saya bawa pada malam ni. Buku ini sudah masuk cetakan yang ketiga dan buku ini terbit pada akhir tahun lepas. Buku yang bertajuk Mencari Islam di China, terbuat. Dan mungkin ada di antara kita tertanya-tanya pasal apa kita nak cari Islam dekat negeri China. Kalau kita nak cari, kita cari dekat Mekah. Kita cari Islam dekat Mesir. Kita cari Islam dekat Pakistan. Paling-paling pun kita cari Islam dekat Bangladesh. Jadi pasal apa kita nak cari Islam dekat negeri China? Ada banyak sebabnya. Salah satu daripada sebab mendorong saya tulis buku ini, rupa-rupanya Islam pernah memerintah negeri China. Dulu saya pernah sebut dekat surau ni, Islam pernah memerintah separuh daripada negeri China. Tapi dalam kajian yang terbaru, rupa-rupanya seluruh negara China pernah di bawah kekuasaan umat Islam. Kerana terdapat beberapa orang maharaja China yang beragama Islam. Iaitu di antaranya pengasas dan maharaja dinasti Ming yang pertama, confirm beragama Islam. Seluruh keturunan dia beragama Islam, Islam. Sebab itulah waktu dia naik takhta sebagai maharaja dinasti Ming yang pertama, dia buat masjid, tuan-tuan. Dia juga keluarkan perintah, titah dia, bahawa babi diharamkan dalam pemujaan agama orang Cina. Maksudnya, dalam penyembahan orang Cina kepada Tuhannya, tidak boleh ada daging babi. Dan maharaja selepas beliau, keluarkan perintah yang lebih keras. Iaitu babi diharamkan dekat negeri Cina. Babi tak boleh diternak, babi tak boleh dijual beli dekat negeri Cina. Bayangkan dinasti Ming memerintah negeri China hampir 300 tahun. Bermakna dalam tempoh masa 300 tahun itu, babi diharamkan dekat negeri China. Jadi perempuan yang sama sekalian, ada tak Malaysia mengharamkan babi? Tidak. Tapi dekat negeri China itu, babi pernah diharamkan. Jadi perempuan yang sama sekalian, jadi bukunya ada banyak gambar, kita boleh tengok sendiri dia punya gambar dia. Cuma saya nak tunjuk ini gambar. Ini gambar solat Jumaat di sebuah masjid dekat negeri China. Dan kalau kita tengok gambar itu, Masya Allah, iaitu jemaah dia melimpah ruah sampai keluar daripada bangunan masjid. Dan kalau kita tengok betul-betul gambar ini, iaitu majoriti daripada mereka yang pergi solat dekat masjid, mereka pakai serban, tuan-tuan. Ada tak kita pergi solat Jumaat dekat masjid pakai serban, tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada, tapi bilangan tak ramai. Dan kalau kita tengok betul-betul lagi gambar ini, serban yang mereka pakai itu ekor panjang. Serban yang kita pakai dekat sini, ekor pendek. Ada langsung tak ada ekor, tuan-tuan. Tapi itu bukan masalah dia. Saya nak tunjuk satu lagi gambar. Iaitu gambar ini, Masya Allah. Kalau kita tengok gambar ini, ini seolah-olah macam bersolat dekat Masjid Haram. Ya, tuan-tuan. Tengok atas itu. Bawah itu kemudian, tuan-tuan. Tengok atas itu macam solat dekat Masjid Haram. Masya Allah. Jemaah melimpah ruah sampai keluar daripada pekarangan masjid. Pemandangan ini perkara biasa dekat negeri Cina. Sebab banyak bandar-bandar dekat negeri Cina itu, majoriti penduduknya beragama Islam. Dan ada satu bandar dekat negeri Cina, bandar itu dikenali sebagai Bandar Lingxia. Bandar Lingxia itu dekat Cina mendapat julukan sebagai Mekah kecil negeri Cina. Di Malaysia ada tak Mekah kecil, tuan-tuan? Yang ada cuma Serami Mekah, dekat koridor dia, tuan-tuan. Iaitu Kelantan dengan di Aceh. Tetapi dekat Cina ada Mekah kecil negeri Cina. Pasal apa? Sebab seluruh penduduk dekat Bandar Lingxia itu beragama Islam, tuan-tuan. Ada tak seluruh penduduk dekat Taman Desa Bakti ini beragama Islam? Bukan sekadar itu, majoriti daripada penduduk dekat Bandar Lingxia boleh bercakap bahasa Arab. Boleh tak kita dekat sini cakap bahasa Arab? Cakap Jawa pun boleh tentu lagi, tuan-tuan. Sebab itulah perempuan yang sama selian. Yang lain-lain itu kita boleh baca sendiri. Saya ada bawa lagi satu buku yang terbaru. Buku yang bertajuk Cerita Minoriti Muslim di China. Tadi ada disebut, ada rombongan nak pergi ke Palestin. Kita biasa dengar tentang penderitaan pembunuhan dilakukan ke atas umat Islam dekat Palestin. Kita biasa dengar tentang penderitaan umat Islam dekat selatan Thailand. Kita biasa dengar penindasan ke atas umat Islam dekat selatan Filipin. Kita biasa dengar cerita duka di kalangan umat Islam, di kalangan masyarakat Rohingya dekat Myanmar. Kita biasa dengar tentang cerita penyembelihan ke atas umat Islam dekat Bosnia. Tapi kita jarang mendapat maklumat, kita jarang dengar tentang cerita pembunuhan ke atas umat Islam dekat negeri China. Terutamanya kepada golongan minoriti dekat sana. Di mana dekat China ada 10 kumpulan minoriti Muslim. Dan mereka membentuk 140 juta penduduk Islam dekat negeri China, tuan-tuan. Malaysia cuma ada lebih sedikit 13 juta umat Islam. Bermakna penduduk Islam dekat negeri China 10 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam yang ada dekat Malaysia, tuan-tuan. Sebab itulah perempuannya sama selian. Di mana kalau kita baca buku ini, insyaAllah, cerita ni kita akan dapat gambaran yang tepat tentang kehebatan wilayah umat Islam dekat negeri China. Di mana wilayahnya kaya, wilayahnya cukup cantik, wilayahnya dikurniakan dengan pelbagai hasil alam yang tiada tolak bandingannya. Sebab itulah di samping ada cerita yang duka, ada juga banyak cerita yang membuktikan betapa Allah berikan kelebihan kepada umat Islam dekat negeri China. Dan buku ini ada banyak gambar. Gambar ini merupakan gambar terbaru yang kita ambil dekat negeri China. Yang ini merupakan di antara masjid yang tertua dekat negeri China. Ini dia. Dan ini kalau kita tengok dari segi dia punya design dia, masjid ini tak kurang daripada 1,300 tahun. Masih lagi berdiri dengan kukuh, masih digunakan oleh umat Islam sampai ke hari ini. Yang ini makam. Ini makam ulama-ulama dekat negeri China. Jadi ia menunjukkan bahawa wujudnya hubungan cukup rapat di antara orang Cina dengan umat Islam. Dan saya ada bawa lagi satu buku. Buku ini juga merupakan buku yang terbaru. Kedai buku tak jual sebab ini terbitan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Buku ini bertajuk Saat Islam Sampai ke Cina. Dan buku ini mengandungi catatan sejarah yang paling lengkap tentang perkembangan Islam di negeri Cina. Dan bawa persoalan. Kenapa Islam boleh diterima oleh penduduk dekat negeri Cina? Kenapa Islam susah sangat diterima oleh orang Cina dekat Malaysia? Apa sebab dia? Dan kalau kita baca buku ini, insyaAllah kita akan dapat jawapannya. Dan saya ada bawa satu lagi buku yang terbaru. Buku ini bertajuk, Biar Orang Cina Pimpin Islam, tuan-tuan. Jadi buku ini nak tunjukkan betapa Islam itu bersifat sejagat. Islam itu bukan milik orang Melayu. Islam bukan milik orang Arab. Islam bukan milik siapa-siapa. Islam diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, tuan-tuan. Sebab itulah kita jangan ingat Islam itu milik kita. Kita patutnya kena sebarkan Islam kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok pada kulit buku ini, ada satu bangunan. Nampak tak bangunan ini? Sekali tengok nampak macam tokong. Tapi sebenarnya ini merupakan masjid senabida Cina yang dibina di Ratau Panjang di Kelantan. Dah sampai ke belum, tuan-tuan? Di kalangan penduduk dekat Kelantan, mereka panggil ini Masjid Beijing. Sebab dia ambil seni bina yang ada pada masjid di negara China. Dan kalau kita tengok pada masjid ini, dah pergi ke belum? Dah sampai ke belum? Di Ratau Panjang. Bagi mereka belum sampai, kalau ada peluang cuti sekolah panjang tu, elok shopping dekat Ratau Panjang, tuan-tuan. Seronok lagi shopping dekat sana daripada pengkalan kubur. Dalam nama dia kubur pengkalan saja, tuan-tuan. Jadi kita pergi ke Ratau Panjang. Dan sebelum kita sampai dekat pekan Ratau Panjang, dekat sebelah kanan jalan tu, kita akan nampak masjid ni. Mesti nampak, tuan-tuan. Bagi yang tak nampak, buta, tuan-tuan. Sebab masjid ni besar dan cukup unik. Jadi kalau kita tengok pada masjid ni, bumbungnya menggabungkan seni bina Islam dengan Cina. Itu tak ada masalah. Dia, bumbung ni dicat warna hijau. Dan hijau itu merupakan warna Islam. Sebab baginda Rasulullah sangat suka pada warna hijau dan juga warna putih. Dan dekat tepi bumbung tu ada warna merah. Tapi masalahnya sepanjang saya berceramah dekat masjid dan juga surau dekat Malaysia ni, saya tak pernah jumpa masjid dan juga surau dekat Malaysia bumbung warna merah, tuan-tuan. Macam takut sangat dengan warna merah. Dan sekarang ada pula orang takut pada warna kuning pula, tuan-tuan. Kita pun rasa heran. Jadi tuan-tuan yang muslimin, yang lain-lain tu kita boleh baca sendiri. Dan saya ada bawa satu lagi buku terbaru. Bukunya bertajuk Islam Bukan Pada Nama. Jangan ingat kita lahir sebagai Islam, mak bapak kita Islam, nama kita Islam, kita confirm masuk syurga, tuan-tuan. Belum tentu lagi. Kalau amalan tidak ada, kalau kita tidak melakukan amal jariah, kalau kita tidak buat apa yang Allah suruh, sebab itulah hebat Islam terletak pada ajaran dia. Terletak kepada isi dia, terletak kepada ilmu dia. Dan ilmu dalam Islam itu, Masya Allah. Iaitu bila kita bercakap tentang ilmu ni, ilmu ini banyak, termasuk juga ilmu mazhab. Bila kita sebut tentang ilmu mazhab, iaitu mazhab dalam bab fiqh mengikut ahli sunnah wal jamaah, yang selalu kita belajar ada empat. Iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dengan Maliki. Tapi sebenarnya, dalam ilmu pengkajian mazhab ini, mazhab dalam bab fiqh mengikut ahli sunnah wal jamaah ada 17, tuan-tuan. Jadi buku ini, saya senaraikan 17 mazhab yang selama ini kita tak tahu. Begitu juga dalam menentukan satu-satu hukum hakam dalam Islam, kita merujuk kepada empat sumber yang paling utama. Iaitu Quran, Hadis, Ijma' dengan Qiyas. Tapi sebenarnya dalam menentukan hukum hakam dalam Islam ni, ada 33 sumber, tuan-tuan. Jadi buku ini 33 sumber dalam menentukan hukum hakam di dalam agama Islam ni. Dan saya ada bawa satu lagi buku, buku yang terbaru. Dan buku ini bertajuk Setiap Kamu Adalah Pendakwah. Bermakna itu, kerja dakwah itu merupakan salah satu daripada sunnah Nabi yang paling utama. Jadi itu yang kita kena laksanakan. Di mana nak berdakwah itu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu itu, dakwah itu tak sampai. Ada di antara kita biasa buat dakwah. Tapi kenapa orang makin jauh daripada agama Islam? Rupa-rupanya kita tidak mempunyai ilmu dalam bidang dakwah. Bila kita ada ilmu, kita jaga adab-adab kita sebagai pendakwah. Pendakwah ni tak boleh buruk sangka dengan orang. Tapi kita asyik duk buruk sangka dengan orang bukan Islam. Contohnya orang asli. Kita kata macam-macam pada orang asli. Kita kata orang asli itu bodoh. Orang asli itu jakun. Orang asli itu sakai. Orang asli itu tidak bertamadun. Orang asli tidak ada budaya. Orang asli itu pengotor. Siapa kata orang asli tak ada budaya? Siapa kata orang asli itu tidak ada tamadun? Malahan cuma orang asli yang duduk dalam hutan itu, mereka miskin saja. Ada tak siapa-siapa pernah duduk dengan orang asli, tuan-tuan? Angkat tangan. Pernah tak? Saya pernah duduk dengan orang asli dalam hutan dekat Pahang. Saya pernah duduk dengan orang asli dalam hutan dalam Perak. Dan sebab dalam hutan itu, orang asli itu betul-betul miskin, tuan-tuan. Sebab itulah setiap kali kita masuk, kita bawa mie Maggi. Dan saya pernah tengok satu keluarga orang asli dalam hutan dekat Pahang tu punya miskin dia, sampaikan mereka berkongsi satu keluarga 7 orang, satu bungkus mie Maggi, tuan-tuan. Masya Allah, satu bungkus Maggi dikongsi bermakan, dimakan seramai 7 orang. Semiskin mereka sangat menghormati tetamu. Sebab itulah kalau kita pergi ke rumah orang asli ni sangat memuliakan tetamu. Dan semiskin-miskin orang asli, dia akan bagi makanan terbaik yang ada pada mereka untuk tetamu dia. Dan makanan terbaik yang ada pada orang asli ialah babi hutan, tuan-tuan. Panggang lagi. Jadi kalau orang asli bagi kita makan babi hutan, apa kita nak buat? Kalau kita tak mau makan, kita singgung perasaan dia. Dakwah tak sampai. Kalau kita tolak pemberian dia, kita sakiti hati dia. Dakwah juga tak sampai. Jadi kita dah diajar, kalau dia bagi kita makan babi hutan, kita kata kita kenyang, tuan-tuan. Kita minta dia bungkus elok-elok babi hutan tu. Bungkus dengan kertas, bungkus dengan daun. Lepas tu kita bawa balik. Jangan bawa balik terus pergi ke rumah. Sebab babi hutan itu haram. Di pertengah jalan baru kita buang. Jangan buang di depan mata dia. Itu baru orang asli. Cuba pula konon-kononnya kita nak berdakwah pada orang Eskimo. Yang duduk dekat Kutub Utara, tuan-tuan. Ada tak siapa-siapa dah sampai ke Kutub Utara, tuan-tuan? Orang Eskimo ni, dari segi adab nombor satu. Orang Eskimo ni, dia sangat memuliakan tetamu. Dia sangat menghormati tetamu. Dia sangat menyanjung tinggi tetamu. Kalau kita pergi ke rumah orang Eskimo, dia akan bagi isterinya kepada kita, tuan-tuan. Dan kita kena buat dengan isteri dia. Kalau kita tak buat dengan isteri dia, dia akan bunuh kita, tuan-tuan. Jadi dalam keadaan ni, apa kita nak buat, tuan-tuan? Apa kita nak buat? Jangan tengok muka saya. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Sebab itulah kita perlukan ilmu bertakwah. Jadi perempuan yang sekalian, lepas ni ramai yang nasibkan niat nak pergi ke Eskimo perempuan. Tapi biarlah niat itu betul. Jadi buku-buku ini saya ada bawa sedikit. Jadi bagi siapa-siapa yang dapatkan buku pada malam ini, seperti mana biasa, dia boleh dapatkan tanda tangan daripada pengarang ini sendiri. Dan bagi mereka yang tak bawa duit, tak ada masalah. Dia boleh ambil buku dulu, bayar kemudian. Dan saya akan bagi nombor akaun saya, terus masuk dalam nombor akaun saya. Cuma saya nak berpesan bagi mereka ambil buku, bayar kemudian. Bagi mereka yang bayar, alhamdulillah. Bagi mereka tak bayar, kita jumpa di padang mahsyar. Jadi saya rasa cukup sekadar ini. Jadi saya ingat akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Wow.